Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13. Injil Markus pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 13 ayat 3 sampai yang ke-8 kita akan membaca secara bersama-sama dari beberapa ayat. Injil Markus pasal 13 ayat 3 sampai ayat 8. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal mengenal tanda zaman, tentu ada tujuan, ada maksudnya kenapa kita mesti memahami, mengenal tanda zaman. Ya, ketika kita bicara soal pengenalan akan tanda zaman, bukan berarti bahwa ya kita tahu lalu kita sekedar tanda-tanda yang perlu kita, ya tanda-tanda yang eksklusif, ya itu sudah cukuplah untuk menandakan atau memberikan satu indikasi bahwa zaman akan berakhir, zaman telah selesai. Tidak. Ketika dalam Matius pasal yang ke-16 misalnya ayat ke-3 sampai ayat yang ke-4, ya, apa yang dibicarakan di dalam bagian tersebut? Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus, "Guru, atau tanda apakah yang kau bisa berikan dari sorga untuk kami percaya sehingga betul-betul engkau adalah anak Allah, betul-betul engkau adalah Mesias, betul-betul engkau adalah Tuhan, tunjukkanlah tanda itu kepada kami." Apa yang dikatakan Yesus? Dan Yesus menyebut mereka adalah angkatan yang jahat. Angkatan yang tidak percaya, sudah cukup tanda Yunus bagi mereka. Dan itu pun mereka tidak percaya, ada tanda-tanda yang memang Yesus nyatakan. Ada tanda-tanda yang memang diberikan, tetapi toh juga mereka tidak percaya. Oleh sebab itu ketika kita bicara soal mengenal tanda zaman, bukan berarti bahwa ya kita tahu lah tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang tertentu. Ya itu akan menunjukkan, mengindikasi bahwa Tuhan akan datang kembali. Apakah demikian? Pengenalan akan tanda zaman juga tidak memberikan kepada kita atau bukan sekedar tanda peristiwa biasa yang spektakuler atau seperti bencana. Waktu Yesus memberikan suatu tanda yang spektakuler misalnya yang belum atau yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di zamannya, oleh imam-imam, kepala, oleh orang-orang ahli Taurat, dan bahkan oleh orang-orang pintar pada zamannya. Ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus, ya, tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang kusta, ketika mereka sakit kusta, bukan sesuatu sakit yang mudah sembuh. Karena itu ketika orang kusta sakit, maka mereka mesti diasingkan, mesti dipinggirkan dari komunitas sosial yang ada. Ya mereka dipandang sebagai orang-orang yang berdosa, mereka dikucilkan. Dan untuk menyatakan bahwa mereka layak sembuh lalu masuk ke dalam satu kumpulan, diterima di komunitas lagi, harus menunjukkan diri kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam. Kalau imam mengatakan sudah sembuh, ya sudah, silakan kembali bergabung dalam komunitas yang ada. Kisah Injil Lukas pasal yang ke-17, ketika mengakhiri satu peristiwa, satu kisah, 10 orang kusta yang sembuh itu, maka di dalam bagian ayat yang ke-20, bahwa tanda-tanda kerajaan surga itu bukanlah hal-hal yang seperti tanda-tanda lahiriah. Tidak seperti demikian. Tanda-tanda yang lahiriah itu tidak serta-merta menjadi satu tanda bahwa Tuhan akan datang kembali. Mau tidak memberikan satu indikasi bahwa Tuhan pasti cepat akan datang. Tidak. Karena itu tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman, atau tanda-tanda Kristus datang kembali, tidak semerta-merta disertai dengan tanda-tanda yang lahiriah. Atau tanda-tanda yang kita lihat, ada sesuatu yang spektakuler di sana. Mungkin Tuhan mau datang. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak biasanya terjadi. Orang akan berkata, mungkin Kristus mau datang kembali. Hati-hati. Jangan terjebak. Karena itu bagaimana kita memahami. Mengenal tanda zaman juga bukan usaha untuk kita memprediksi. Kapan tanggal, kapan tahun, kapan bulan. Dan itu seringkali menjadi kegagalan-kegagalan banyak orang Kristen yang dengan beraninya mengklaim bahwa tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, waktu sekian Kristus akan datang kembali. Karena itu persiapkan diri, karena tidak lama lagi kita akan menyambut satu pengangkatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukankah itu juga baru-baru di akhir menjelang akhir tahun 2017 kita pernah mendengar berita akan ada pengangkatan, akan ada pengangkatan. Mari persiapkan diri. Ada orang-orang tertentu atau denominasi-denominasi tertentu, gereja-gereja tertentu yang memang betul sudah sibuk, Tuhan mau datang, kita mau diangkat, mari kita persiapkan diri. Apa itu? Tanda-tanda akhir zaman. Sehingga apa yang Alkitab katakan ketika mempelajari atau menyatakan kepada kita untuk memahami, mengenal tanda-tanda akhir zaman. Jadi kita tidak ada pada ranah untuk menentukan waktu, tahun, bulan, tanggal, hari di mana Kristus akan datang. Sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika Alkitab menyatakan bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Tetapi tidak seorang pun yang tahu dia datang seperti pencuri. Jangan pernah pikir bahwa ketika kita menyelidiki Alkitab, membaca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, kita cari, kita akan mengambil satu kesimpulan. Saya tahu akan datang Tuhan pada tanggal, bulan, tahun sekian. Tidak. Yesus Kristus berkata, anak pun tidak, malaikat-malaikat pun tidak. Dalam Markus pasal 13 ayat ke-32. Anak tidak dalam konteks di mana Kristus telah mengosongkan diri, menanggalkan kesetaraannya dengan Allah, mengambil rupa manusia. Itu bagi dia hidup dalam ketaatan sungguh kepada kehendak Bapa. Biarlah itu menjadi yang kehendak Bapa. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa minggu yang sudah kita telah mempelajari tentang beberapa tanda zaman. Misalnya tanda kasih karunia, di mana Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Karena tanda-tanda zaman bukan berarti bahwa hanya bicara soal hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengancam hidup. Tetapi juga tanda-tanda zaman ditandai dengan adanya tanda kasih karunia. Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Injil harus diberitakan kepada seluruh manusia. Maka dengan demikian kita memahami ada tanda kasih karunia, ada tanda belas kasihan Allah kepada manusia. Coba kita pikirkan, kita renungkan. Dalam waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang diperkenankannya untuk hidup dalam pertobatan. Luar biasa bukan? Ini bagian dari tanda zaman. Bagian dari tanda di mana Allah mengasihi hidup orang-orang yang dikasihinya. Tanda di mana Tuhan begitu menyayangi jiwa-jiwa yang sebetulnya, yang seharusnya binasa. Tetapi ada kasih karunia Allah yang Allah berikan. Karena itu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka muridku. Itu amanat agung, mesti terus-menerus diberitakan. Injil mesti terus-menerus diberitakan. Sampai kepada kesudahan. Karena itu tidak akan pernah berhenti. Injil diberitakan sampai Kristus datang kembali. Itu tanggung jawab orang percaya, itu tanggung jawab kita. Yang Tuhan berikan bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penginjil, bukan hanya para misionaris, tapi juga tiap orang percaya mesti menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus. Keselamatan Israel, ini dalam konteks perjanjian lama. Keselamatan Israel, Israel tentunya Israel yang sejati. Israel yang sisa, bukan keseluruhan Israel. Karena itu mesti harus hati-hati. Jangan kita berpikir bahwa ayo dengan adanya satu kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, lalu kita bersyukur Israel ada di pihak Tuhan. Siapa bilang? Ya, ingat, tidak semua Israel adalah Israel. Jelas sekali. Justru penghukuman yang pertama Tuhan berikan kepada bangsa di mana Kristus lahir itu. Dengan apa? Ketika Kristus datang, hukuman itu jelas. Mereka menolak dia. Mereka yang tahu kitab suci, para imam yang tahu kelahiran Kristus, kita sudah bahas tentu di Natal. Ya, banyak sekali YouTube-YouTube kita. Tapi ketika mereka menolak itu adalah satu tanda penghukuman bagi mereka. Tanda-tanda moral, tanda-tanda akhir zaman. Paulus dengan tegas mengingatkan kepada Timotius, ingat, perhatikanlah di akhir zaman atau di zaman akhir bagaimana hidup manusia. Mereka hidup sesuka hatinya. Mereka hidup dalam hidup yang semaunya. Anarkis, egois, hidup dalam kemewahan, hedonis, macam-macam. Peperangan dan sebagainya. Hidup manusia ditandai dengan rusaknya moral, bobrok moral manusia. Itu tanda-tanda di mana zaman akan berakhir. Tanda-tanda di mana akhir zaman itu sedang terjadi. Dan kita juga sudah memahami dalam minggu-minggu sebelumnya bagaimana tanda-tanda perlawanan. Ada masa tribulasi minggu yang lalu, dua minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Greta tentang tanda perlawanan ini. Ada masa sengsara atau yang disebut dengan tribulasi, ada masa atau ada pemurtatan. Pemurtatan sudah dijelaskan bukan berarti orang-orang yang percaya sejati yang murtad, tetapi menjadi satu tanda penghakiman bagi mereka yang memang betul-betul orang bukan dipilih oleh Allah. Sehingga kita tidak terjebak oleh fenomena-fenomena. Ya, wah, kelihatannya Kristen, kelihatannya melayani, kelihatannya memberitakan Injil, berbajukan baju jubah keagamaan, ya. Mungkin ada yang bersaksi, memberitakan kesaksian, tapi itu ternyata wah, kok murtad ya? Itu kan sering kali menjadi satu perdebatan. Tapi ingat, tanda perlawanan di mana orang-orang melawan Kristus, antikristus. Dan dalam bagian yang kita baca, kita melihat tanda penghakiman. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kita baca merupakan satu bagian yang sangat menarik. Ketika kita kaji lebih dalam, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika para muridnya, secara khusus keempat muridnya, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Andreas bercakap dengan dia, berbicara dengan dia, berdiskusi dengan dia tentang apa yang Yesus telah beritahukan kepada mereka. Waktu Yesus katakan dalam pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Maka kalau kita baca, waktu Yesus keluar dari bait Allah, kemudian seorang murid bertanya kepadanya, guru, lihat betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, kau lihat gedung-gedung yang mewah ini, kau lihat gedung-gedung yang megah ini, perhatikan, tak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apa yang ingin dikatakan oleh para murid ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat bait Allah ini akan roboh dan runtuh, tidak ada satu pun batu-batu yang tersisa atau batu tersusun di atas satu batu yang lain. Para murid ingin membawa Yesus untuk mengagumi bait Allah. Para murid ingin membawa Yesus untuk kagum. Seperti orang-orang Yahudi kagum pada bait Allah. Para murid ingin membawa Yesus tunduk, takluk, dan melihat, wah, bait Allah ini megah. Bagi mereka ketika Yesus memuji, menyembah dan bahkan mengagungkan Bait Allah, memberikan apresiasi pada Bait Allah, hebat. Itu yang sebetulnya ingin para murid minta daripada Yesus. Tapi para murid ketika mereka berkata kepada Yesus, jangan pernah Yesus pikir, jangan pernah kita pikir bahwa Yesus tunduk takluk kepada apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan kepada dia. Kamu megah, kamu lihat megah, kamu lihat bangunan ini mewah, kamu lihat. Ini kebanggaan Israel, kebanggaan orang-orang Yahudi. Lihat, suatu saat tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas satu batu, batu yang besar, tidak ada lagi. Oleh sebab itu, semuanya akan hancur. Sehingga bagi mereka, kapan itu tandanya guru? Kapan tandanya? Beritahukan kepada kami, bila mana waktunya. Supaya kami pun tahu. Tentu, ya, keingintahuan tentang tanda itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau sudah tahu tanda kan, ya paling tidak siap-siap gitu ya. Oh, siap-siap ini, siap-siap ini. Tandanya sudah ada, tanda yang diberikan sudah jelas misalnya. Kita tentu ingin tahu tanda-tanda, apalagi kalau tanda-tanda sesuatu yang baik ya. Kalau Bapak Ibu ingin ya melakukan suatu mungkin perjalanan atau mungkin melakukan satu bisnis ya, ingin minta tanda, Tuhan berikan tanda kepada saya. Kalau tandanya baik berarti waduh syukur, terima kasih, bangganya, senangnya, wah ini pasti mulus dan sebagainya. Tapi waktu tandanya kayaknya ini berbelot-belot, ini berliku-liku, ini kayaknya susah setengah mati, berat sekali. Ada onak dan duri di sana, ada kerikil-kerikil tajam yang di sana. Waduh ini kayaknya susah benar, apakah ini tandanya dari Tuhan? Apakah ini yang sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita? Kita tidak menyukai tanda-tanda yang susah. Kita tidak menyukai, manusia tidak menyukai tanda-tanda yang berat, tanda-tanda yang menyakitkan, tanda-tanda yang tidak mengenakan, tidak mau. Manusia enggak mau. Manusia sukanya tanda-tanda yang ya enak, nyaman, lancar, mulus. Karena itu ketika jemaat ingin datang kepada hamba Tuhan dan minta penjelasan daripada hamba Tuhan, seringkali hamba Tuhan ya udah. Ya, pasti perjalanan memulus, pasti perjalanan lancar, ya padahal enggak tahu. Ya. Mestinya kaji lebih dalam, kaji lebih luas. Ya, apalagi kalau orang sakit ya pasti sembuh. Saya sejujurnya begitu ya, kalau mendoakan orang yang sudah sakit berat itu terlalu susah bagi saya untuk minta kesembuhan dalam doa saya. Terlalu susah ketika melihat suatu paring, seorang yang terbaring dengan satu. Tuhan paling saya hanya bisa berkata, yang terbaiklah yang Tuhan berikan untuk ibu terkasih ini. Saya enggak bisa, enggak berani walaupun, waduh ini manusia. Ya Tuhan berikanlah kesembuhan. Enggak bisa. Penyakitnya sudah terlalu parah dan seorang ibu beberapa waktu saya berapa kali diminta untuk pengalaman pertama waktu malam-malam sekitar jam 11 atau setengah 12-an. Pak, tolong datang ke rumah sakit. Kenapa? Di rumah sakit mana di sini? Jakarta Selatan. Ibu saya sudah sakit parah. Jam setengah 11 malam, hampir jam 11-an ya. Datang saya bawa istri saya, yuk kita pergi naik taksi. Doakan ya. Gimana? Doa penyerahan aja. Ya kalau doa penyerahan saya mau. Tapi kalau doa penyembuhan saya agak susah. Saya bilang, ya memang betul. Ya kita hanya doa penyerahan Pak. Karena tidak lama lagi sepertinya ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Hanya tinggal nunggu doa penyerahan. Saya doa penyerahan belum. Tinggal sehari, dua hari baru Tuhan panggil. Ah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga saya bersama Pak Pendeta Slamet pergi ke daerah Cibinong. Mengunjungi salah seorang ibu yang terbaring juga di rumah sakit. Saya pikir bahwa saya tanya sama keluarga, ini kayaknya enggak mungkin sembuh ini. Berat untuk sembuh. Tapi ada suaminya di situ. Saya mau doa, tolong sembuhkan ya Tuhan. Bagi saya nurani, saya juga berat untuk mengatakan itu. Ya, lalu saya diskusi, kayaknya ini berat. Lalu doa. Belum sampai ke WB lagi, masih dalam perjalanan. Baru berapa lama tinggalkan rumah sakit di telepon. Pak, terima kasih, ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Wah, saya bilang, ini doa penyerahan untuk orang meninggal ini. Nah, ya. Beberapa waktu lalu lagi ke rumah sakit Darmais, ada salah seorang dari daerah Kalimantan Barat. dia cari pendeta di kali orang-orang Kalimantan yang bisa di sini. Saya dipanggil sana. Pak, tinggal tunggu nih doa penyerahan. Ya udahlah. Saya mau bilang apa lagi? Doa penyerahan. Panggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa beratnya bagi manusia untuk memahami, mengenal, dan menerima tanda, kalau tanda itu berat bagi kita. Padahal yang terberat bagi kita, yang kita pandang sebagai satu tanda yang sulit, tanda yang susah, belum itu tanda yang Tuhan kehendaki. Belum itu juga, belum tentu itu tanda yang kita kehendaki. Bisa jadi, ya, tanda berat itulah tanda di mana Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, ketika para murid berdiskusi dengan Yesus, minta satu tanda, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, ya enggak perlu tahu kamu kapan tanda, kapan waktunya, apa yang tanda yang akan diberikan, tetapi satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah waspadalah, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan disesatkan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada bagian apa yang dikatakan oleh Yesus tentang waspada dan berjaga-jaga tentang apa yang Yesus harapkan dari mereka, tapi paling tidak dalam bagian ini ada tiga tanda yang berkenaan dengan tanda penghakiman di akhir atau di zaman akhir. Maka kita masuk ke tanda keempat ini. Yang pertama adalah Yesus katakan adanya tanda peperangan. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Tanda mengenal tanda akhir zaman adalah mengenal tanda kasih karunia. Ada tanda di mana adanya satu kesulitan-kesulitan yang besar, adanya kerusakan moral, adanya perlawanan. Tapi tanda penghakiman ini kita melihat adanya satu tanda peperangan sebagai satu bentuk di mana Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang atau kepada manusia-manusia akan ada penghakiman yang akan terjadi. Penghakiman itu bukan sekedar nanti ketika orang meninggal lalu dihadapkan dengan tahta putih seperti yang Wahyu catat, atau dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 di mana semua orang akan dipanggil dan menghadap tahta pengadilan Allah Bapa. Tanda penghakiman akan akhir zaman sudah dilakukan di tengah-tengah dunia di mana kita melihat adanya peperangan-peperangan, permusuhan-permusuhan. Itu bagian dari tanda untuk kita mengenal zaman akhir. Walaupun ketika kita bicara soal zaman akhir atau akhir zaman, kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua. Sebelum kedatangan pertama tentu sudah ada perang. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah ada peperangan di sana, bukan? Orang Amalek sudah menaklukkan, melawan mereka. Sudah ada peperangan. Ya. Walaupun kita memahami bahwa akhir zaman atau zaman akhir ini baru Kristus datang ini. Start. Akhir zaman, zaman akhir. Start kerajaan Allah datang. Tapi sebelumnya kita sudah memahami, melihat bagaimana bangsa Israel berperang, berperang. Ya, ganti raja perang. Sebelum ada raja, zaman Musa mereka perang. Zaman hakim-hakim mereka perang. Masuk zaman Saul mereka perang. Masuk zaman Daud mereka perang. Masuk zaman Salomo. Ya, kemudian zaman Salomo pecah, dua kerajaan masih perang. Asyur menaklukkan utara dan Babel menaklukkan selatan. Perang terus menerus sampai pada akhirnya di mana kerajaan Media Persia ditaklukkan oleh Yunani. Dan Yunani jatuh di tangan Romawi. Perang terus menerus terjadi. Karena itu ketika bagian ini dituliskan, maka orang-orang Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa jangan kamu pikir bahwa hidup orang-orang Yahudi, hidup Israel adalah hidup yang tanpa perang. Kamu akan merasakan satu peperangan yang terus menerus akan dialami oleh bangsa mereka. Yang akan dialami oleh orang-orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu peperangan. Kenapa bisa terjadi peperangan? Permusuhan, kenapa bisa terjadi permusuhan? Tidak lain dan tidak bukan. Karena betapa egoisnya manusia. Hancurnya manusia. Kerusakan manusia. Dosa yang telah membelenggu manusia. Dosa yang telah merasuk hidup manusia. Membuat manusia berperang satu dengan yang lain. Karena itu, di mana ada kedamaian di dunia ini? Di mana tidak ada peperangan dalam dunia ini? Di mana bangsa-bangsa yang tidak mengalami peperangan, peperangan jauh sebelumnya sudah terjadi. Bagian peperangan yang namanya peperangan ada pembunuhan, ada penyiksaan, ada penganiayaan, ada penjarahan. Sejak kapan itu? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat, kalau kita baca Alkitab bagian yang pertama. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaimana akibatnya? Anak mereka saling membunuh. Kain membunuh Abel. Terus menerus bentuk peperangan. Hanya bentuk peperangan. Bentuk peperangan beda. Bagaimana keserakahan terjadi di sana. Ya, termasuk hal itu dilakukan oleh saudaranya Esau. Siapa? Yakub. Yang menginginkan hak kesulungan. Itu bentuk satu keserakahan. Walaupun firman telah disampaikan kepada Rifka tentang wah, anak yang bungsu. Ya, atau anak yang bungsulah yang berkuasa, anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang bungsu. Tapi persoalan di mana Yakub dan Rifka menginginkan satu berkat kesulungan itu. Itu bentuk keserakahan. Usaha untuk menolong Tuhan. Semua terus menerus terjadi. Keturunan demi keturunan anak-anak Ishak, kemudian ya, si Yusuf dijual saudara-saudaranya. Terus, Bapak Ibu di mana? Letak tidak ada peperangan dalam dunia ini. Hanya ada satu. Ketika ada Raja Shalom itu memerintah dalam hidup manusia. Kalau tidak, manusia berperang dengan dirinya. Tidak berperang dengan sesamanya, berperang dengan dirinya. Melawan, dan memang harus peperangan terhadap diri. Dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya, maka kita berperang, berjuang, melawan keinginan-keinginan daging kita. Tanda di mana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih mampu berperang melawan dosa, mengalahkan kuasa dosa, itu yang dikatakan oleh Paulus dengan menggunakan bahasa, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah kepada orang-orang di Efesus. Ada perisai iman, ya, berbaju jirahkan keselamatan, berikat pinggangkan kebenaran. Terus, karena itu, peperangan. Dan sampai pada saat ini kita pun berperang, bukan? Berperang melawan keegoisan kita. Berperang melawan gaya hidup yang sebetulnya ingin kita menguasai kita. Gaya hidup ingin menguasai diri. Kita mesti berperang. Ya, suatu ketika salah satu bapak tanya, wah pak, kayaknya jasnya mahal sekali ya. Mungkin 7-8 juta pak. Waduh pak, ini mungkin kalau saya katakan saya beli, mas saya enggak akan beli kali. Mendingan saya beli susu anak saya gitu ya. Oh ini bukan jas ini, ada jas biasanya. Wah itu karena orang, saya bilang kan. Saya enggak tahu harganya. Saya hanya tinggal pakai. Iya pak, kalau kain ini mah kain bagus, ini kain-kain mahal. Saya jadi enggak enak gitu makainya. Rasa malu, rasa gelisah. Oh, aduh ini kayaknya enggak pas ini saya pakai gitu ya. Jadi kisah akan lalu suatu saat, pak emang bisa pendeta pakai celana selimpik ya? Pernah satu kali, pak emang bisa pak pendeta pakai selimpik? Waduh ini serba salah lagi saya bilang kan. Pak ini bukan saya yang beli ini gitu kan. Ini saya tinggal pakai. Saya bilang. Jadi kita mesti berperang melawan segala keinginan-keinginan yang sebetulnya. Bukan hanya kita berperang dengan musuh kita, manusia sama manusia, lalu kita mengalahkan orang ya di mana menumpahkan darah sama. Tidak, tapi juga kita berperang melawan kehendak-kehendak diri. Melawan gaya hidup yang tidak semestinya. Yang mungkin ya kita mampu misalnya, ada yang mampu silakan. Tapi ada yang misalnya gak mampu, tapi mungkin orang, wah ini kayaknya gak mampu, gak pantas ini mungkin pakai ini. Misalnya ya, ini oh, saya berjuang berperang. Melawan hal-hal demikian ya. Jadi kita terus menerus berperang. Berperang, peperangan menjadi satu tanda di mana tanda-tanda zaman dinyatakan, tanda akhir zaman dinyatakan. Kita berperang dengan hal-hal yang tentu bersifat dosa. Kita mesti berperang. Peperangan terus menerus dilakukan. Tanda yang kedua adanya gempa bumi. Gempa bumi juga ya, tentu orang berpikir, wah kalau orang percaya pastilah terselamatkan dari gempa bumi. Siapa bilang? Seringkali manusia, secara khusus orang Kristen, terlalu dini, terlalu prematur untuk mengatakan, ya kalau ada gempa bumi pastilah orang Kristen selamat dari gempa bumi. Omong kosong. Kalau dia ada dalam situasi di gempa bumi situ, masa dia sendiri misalnya hanya karena dia Kristen lalu dia tidak ditelan gempa bumi. Tidak. Gempa bumi ada terjadi dan di mana-mana. Apa yang dikatakan oleh Alkitab bagian ini? Lalu ada peperangan, tetapi juga belum kesudahan. Ya, ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Baru-baru ini ada gempa bumi di mana? Di daerah Jawa Tengah kali ya. Sukabumi ya. Teman-teman ada yang menceritakan, waduh kami kena imbasnya, waduh kami ketakutan tinggal di dekat gempa bumi. Apalagi ada yang di lantai 2 dan di lantai 3 dekat daerah gempa bumi ya. Wah ya, saya katakan bersyukurlah kalau masih merasakan gempa bumi. Itu artinya bahwa hidup mesti sungguh-sungguh di hadapan Allah. Hidup mesti benar di hadapan Tuhan. Suatu saat Tuhan panggil dan Tuhan, ya kapan Tuhan panggil kita enggak tahu. Seperti apa? Bisa melalui perang, bisa. Peperangan, kalau orang percaya orang Kristen ada di sekitar daerah perang, lalu mereka tertembak, apa masalahnya? Enggak ada. Enggak ada masalah dengan hal itu. Kalau ada orang Kristen ada di sekitar daerah gempa bumi, apa yang terjadi? Lalu kalau mereka meninggal, enggak ada masalahnya. Semua adalah cara Tuhan untuk Tuhan memanggil mereka menghadap Dia, bukan? Karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan dan istimewa ketika manusia secara khusus orang Kristen terselamatkan dari gempa bumi. Dan tanda yang terakhir adalah tanda kelaparan. Adanya kelaparan, kenapa ada kelaparan? Karena peperangan-peperangan menimbulkan kelaparan. Kenapa kelaparan? Gempa bumi, satu bencana-bencana alam bisa menimbulkan kelaparan. Kalau ada kelaparan seperti apa? Mengapa terjadi? Dan apa yang dialami oleh orang-orang yang kelaparan? Mereka akan bisa saling menindas makan satu dengan yang lain, bukan? Itu bagian dari hidup di mana tanda-tanda zaman dinyatakan. Karena itu Yesus mengingatkan kepada mereka, waspada. Waspada, berjaga-jaga. Jangan tersesat di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kita bisa mengalami berbagai hal dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan memelihara hidup kita seturut dengan belas kasihannya pada kita. Seturut dengan kehendaknya pada kita. Mari terus menerus hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah menjadi saksi Tuhan. Beritakanlah Injil-Nya. Dengan demikian, engkau dan saya hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita dalam memahami tanda-tanda zaman. Jangan terjebak, jangan salah, jangan keliru, jangan terlalu cepat menghakimi, jangan terlalu cepat mengatakan Tuhan akan datang kapan, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tidak. Pastikan hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan, pastikan hidupmu dalam melakukan kehendak Tuhan, pastikan kita hidup dalam kebenaran. Kapanpun Tuhan datang, kita siap. Itu penantian orang percaya. Seperti seorang mempelai pria menanti mempelai wanita. Demikianlah orang percaya. Menantikan hari Tuhan. Menantikan Kristus datang kembali. Ada sukacita besar bagi orang yang dikasihi Tuhan tatkala Kristus datang kembali.